Mitra Bisnis, melalui tajuk platform Presiden 2014 bidang infrastruktur, Kwi Kiangi mengkritisi pola berpikir pemerintah sejak era Orde Baru hingga reformasi yang sangat bergantung pada peran swasta lokal maupun asing dalam pengadaan infrastruktur di tanah air. Meski infrastruktur itu jelas menjadi hajat hidup orang banyak seperti listrik, air bersih, jalan, pelabuhan, dan banyak lagi. Menurutnya, pola berpikir seperti itu jelas menjadi penghambat bagi pertumbuhan infrastruktur. Mengingat, swasta pasti terlebih dulu berhitung untung rugi sebelum menanamkan investasinya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, apakah Bapak melihat sudah begitu besar ketergantungan kita pada peran swasta dalam pengadaan infrastruktur? Memang arahnya ke sana, jadi apa-apa yang sudah tidak mampu ditangani pemerintah, lalu tidak punya uang, lalu diswastakan. Tapi saya kira mereka kan investor yang berorientasi laba. Nah, mereka kan mau cari untungnya segede-gedenya. Jadi, labanya itu tidak sekedar memperoleh laba, labanya harus cukup tinggi dibandingkan dengan yield investasi di tempat lain. Lantas, bagaimana jalan tengah yang bisa jadi solusi menurut Bapak? Solusinya harus secara keseluruhan. Jadi, prioritas-prioritasnya itu bagaimana? Prioritas pembangunan, kalau listrik dianggap lebih penting dari yang lainnya, ya biar jalan biarkan rusak. Jalan udah rusak parah. Nah, kalau kereta api kan menyangkut jiwa, itu kan nggak bisa dibiarkan. Itu pun udah tabrakan, meleset dari rel, nggak kekeruan gitu. Inilah, ini kebijakan ekonomi Indonesia itu sejak tahun 1967, itu boleh dikatakan di tangan satu kelompok yang alur pikirnya itu sama, kompak terus dan itu konsisten sampai sekarang. Nah, kelompok ini itu selalu memegang kekuasaan ekonomi di dalam pemerintahan. Sekarang sudah sepenuh-penuhnya gitu. Nah, ini urusannya itu bukan apa-apa. Urusannya itu mesti. Itu urusan ideologi, urusan seperti kitab suci itu mesti. Gitu. Mesti. Nah, itu maunya mereka ya liberal total. Liberal total. Tidak ada pembatasan sampai harga minyak. Harus sesuai dengan harga yang ditentukan di New York. Dan itu kan yang terjadi sampai begitu jauhnya. Nah, jadi ya akan terjadi kekacauan seperti ini, macam-macam, kemiskinan, segala macam. Meledak nggak satu kali? Demikian Kwi Kiangi. Benny Rahmadi, Pas FM.